menemani warnai pagi. Mentari senja tetap bersinar di ufuk barat. Mari susun rencana ke depan kita melesat. Cepat jangan terhambat oleh rasa ragu. Tambahkan sedikit susu untuk aroma kopi yang baru. Ekspresikanlah dirimu seperti yang kau mau.